Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 647. Kitab Adab Kehidupan dan Akhlak Kenabian. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tanda yang menunjukkan kebenarannya. Ketahuilah bahwa barang siapa menyaksikan hal ihwal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar benar-benar berita-berita yang melengkapi tentang akhlak, perbuatan, hal ihwal, adat kebiasaan, tabiat, dan kebijaksanaannya bagi segala macam manusia, dan petunjuknya kepada penentuan mereka atau kepada undang-undang ketuhanan, dan perjinakannya dengan segala macam manusia, dan pimpinannya akan semua manusia itu kepada mematuhinya, serta apa yang diceritakan dari hal keajaiban jawaban-jawabannya pada persoalan-persoalan yang menyempitkan kebagusan pengaturannya pada kepentingan-kepentingan manusia dan kebagusan isyarahnya pada penguraian hukum syariat dohiriyah, yang lemahlah para fuqaha dan orang-orang yang berpikiran cerdas atau al-uqala daripada mengetahui titik-titik halusnya yang pertama. Sepanjang umur mereka, niscaya tidak adalah keraguan dan kesangsian lagi bagi orang yang menyaksikan itu. Bahwa yang demikian tidaklah diusahakan dengan daya upaya yang dilaksanakan oleh kekuatan manusiawi. Bahkan tidak tergambar yang demikian itu selain dengan pengambilan dari penguatan samawi atau penguatan dari langit, dan kekuatan ilahiyah, atau kekuatan ketuhanan. Bahwa yang demikian itu semua tidaklah tergambar bagi seorang pembohong dan penipu. Akan tetapi sifat-sifatnya dan hal ikhwalnya adalah merupakan saksi yang tidak dapat dibantah, atau sawahid, qathiyah, dengan kebenarannya. Sehingga, seorang Arab asli yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Demi Allah, ini bukan muka pembohong." Orang Arab asli itu mengaku dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semata-mata sifatnya. Maka bagaimana pula orang yang menyaksikan akhlaknya dan memperhatikan hal ikhwal pada semua tempat terbit dan tempat datangnya? Sesungguhnya telah kami bentangkan sebagian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk dikenal kebagusan akhlak dan diperhatikan kebenaran sallallahu alaihi wasallam dan ketinggian kedudukan dan derajatnya yang tinggi pada sisi Allah karena didatangkan oleh Allah kepada semua itu. Ia adalah laki-laki ummi atau tidak tahu tulis baca, yang tidak pernah bergaul dengan ilmu pengetahuan, dan tidak membaca kitab-kitab, dan tidak pernah sekali-kali bermusafir untuk mencari ilmu, dan beliau senantiasa di antara orang-orang badui yang tinggal di bukit-bukit yang menonjol, sebagai seorang anak yatim yang lemah, yang tidak berdaya, maka dari manakah ia memperoleh kebagusan akhlak dan adab kesopanan, dan mengetahui kemuslihatan-kemuslihatan hukum fikih umpamanya. Tidak lain-lainnya dari bermacam-macam ilmu. Lebih-lebih lagi mengenai ma'rifah akan Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan lain-lain daripada kekhususan kenabian, jikalau tidaklah ketegasan wahyu. Dan dari manakah kekuatan manusia dapat berdiri sendiri dengan yang demikian? Jikalau tidak adalah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain dari urusan-urusan zahiriah ini, sesungguhnya sudah mencukupi dan telah terang dari tanda-tanda dan mukjizat-mukjizatnya apa yang tidak diragukan akan hasilnya. Maka marilah kami terangkan dari jumlahnya kabar-kabar yang telah terkenal kemana-mana dan dilengkapi oleh kitab-kitab yang sahih sebagai isyarat kepada pengumpulannya tanpa memperpanjangkan dengan cerita penguraian. Telah dijadikan oleh Allah hal-hal yang luar biasa pada tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekali saja. Karena Allah Ta'ala memecahkan bulan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah tatkala beliau diminta oleh orang Quraisy tanda kebenarannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Anas. Beliau memberikan makanan kepada orang banyak di rumah Jabir dan di rumah Abi Talha, dan pada hari perang Al-Khandaq sedang makanan yang ada pada segala peristiwa ini sedikit sekali. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Dan sekali beliau memberikan makanan kepada 80 orang dari makanan 4 mud sa'ir atau 5 sepertiga kati dan seekor anak, yaitu anak kambing di atas umur setahun. Sekali beliau memberi makan lebih banyak dari 80 orang dari beberapa potong roti tepung sa'ir yang dibawa oleh Anas pada tangannya. Sekali beliau memberi makan kepada tentara-tentara dari sedikit kurma kering yang dibawa oleh anak perempuan Basir dalam tangannya. Maka semua mereka memakannya, sehingga mereka kenyang dan berlebih pula untuk mereka. Terbitnya air di antara jari-jari Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu semua tentara itu meminumnya. Dan mereka itu sedang sangat haus, dan mereka itu mengambil wudu dari gelas kecil yang sempit untuk dapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tangannya di dalamnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan sisa air wudunya pada suatu mata air di tabuk. Maksudnya tempat itu seluas bekas tempat duduk seekor unta. Dan tidak ada air sedikit pun pada mata air itu. Pada kali yang lain, pada suatu sumur di Al-Hudaybiyah, lalu kedua sumur tersebut membanjiri air. Maka tentara meminum dari mata air tabuk itu. Dan mereka itu ribuan orang banyaknya, sehingga mereka puas dari haus dan dahaga. Dan minumlah dari sumur Al-Hudaybiyah 1.500 orang banyaknya. Dan sebelum itu tidak ada air padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu an supaya membekali 400 orang berkendaraan dari tamar atau kurma kering yang ada dalam himpunannya seperti rabdah unta, yaitu tempat bekas duduk unta. Diriwayatkan Muslim dari Salmah bin Al-Aqwa. Maka Umar bin Khattab membekali mereka itu semua dari tamar tersebut. Dan masih ada sisanya, lalu beliau tahan sisanya itu. Nabi SAW melemparkan tentara musuh dengan segenggam tanah. Maka butalah mata mereka. Tabuk nama suatu tempat di negeri Syria. Dan turunlah ayat Al-Quran dengan peristiwa tersebut pada firman Allah Ta'ala. Wama romaita id romaita walakin Allah rama. Artinya, dan bukan engkau yang melemparkan ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Surat Al-Anfal ayat 17. Allah Ta'ala membatalkan nujum dengan diutusnya Nabi SAW. Lalu nujum itu ditiadakan dan adalah nujum sebelum itu menonjol adanya, dan berdenting-denting bunyi batang kurma kering karena rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca khutbah bersandar pada batang kurma itu, sewaktu telah dibuat mimbar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga didengar oleh semua sahabat seperti suara unta. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapatkan batang kurma itu kepadanya, maka tenanglah batang kurma itu. Dan berdoa segolongan orang Yahudi bercita-cita ingin mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak bercita-cita mati. Lalu diusahakan di antara mereka untuk mengucapkan yang demikian, dan mereka tidak sanggup atau lemah dari yang demikian itu. Hari ini tersebut pada surat Al-Quran yang dibacakan pada semua masjid Jami Islam di bumi sebelah timur sampai ke baratnya pada hari Jum'ah dengan suara keras atau jahar untuk pengagungan ayat yang tersebut pada surat itu. Catatan, ayat yang dimaksud ialah mereka tiada pernah bercita-cita kepada kematian itu buat selamanya, disebabkan apa yang telah dikerjakan oleh tangan mereka. Surat Al-Jumu'ah ayat 7. Di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hal-hal yang tidak diketahui dengan panca indera atau hal-hal yang gaib. Di antaranya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kabar duka kepada Utsman radhiyallahu anhu bahwa ia akan kena bencana, di mana sesudah bencana itu surga. Bahwa Amr bin Yasir akan dibunuh oleh sekolongan pendurhaka. Bahwa dengan sebab Al-Hasan, Allah Ta'ala memperbaiki di antara dua golongan besar kaum muslimin. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang seorang laki-laki yang pergi berperang sabilillah, bahwa orang itu termasuk penduduk neraka. Lalu nyatalah yang demikian, disebabkan orang itu membunuh diri. Ini semuanya adalah hal-hal ketuhanan yang tidak dapat sekali-kali diketahui dengan suatu pun dari cara-cara yang telah diketahui, baik dengan nujum, baik dengan kasaf atau terbuka hijab, baik dengan tulisan, dan baik dengan peringatan. Tetapi adalah dengan diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepadanya, dengan wahyunya kepadanya. Di antara mukjizat Nabi, ialah beliau diikuti wahyu hijrah ke Madinah oleh Sarokoh bin Malik. Lalu terbenamlah kedua tapak kaki kudanya ke dalam tanah dan diikuti oleh debu yang berterbangan. Sehingga ia meminta pertolongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, lalu terlepaslah kuda itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan Sarokoh bahwa akan diletakkan pada kedua lengannya dua gelang Raja Persia. Dan memanglah terjadi yang demikian itu kemudian. Daratan, Sarokoh bin Malik itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Nabi berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah dengan maksud tidak baik. Lalu terbenamlah kaki kudanya dalam tanah dan gelaplah pandangannya dengan abu yang berterbangan di udara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pertolongan kepadanya dengan berdoa dan ia masuk Islam kemudian. Sesudah kerajaan Persia ditaklukkan, maka Khalifah Umar radhiyallahu anhu memakaikan gelang kerajaan pada tangan Sarokoh. Ia meninggal pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Penterjemah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq. Di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah beliau menerangkan dengan terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi, pendusta, atau mendakwakan dirinya Nabi pada waktu terbunuhnya. Sedang Al-Aswad itu di kota San'a, Yaman, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan siapa pembunuhnya. Di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah beliau keluar dari rumahnya di hadapan 100 orang Quraisy yang menunggu hendak membunuhnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan debu di atas kepala mereka dan tiada melihatnya. Di antara mukjizatnya ialah datang seekor unta mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sahabat-sahabatnya dan unta itu merendahkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mukjizatnya ialah beliau bersabda kepada seorang dari sahabat-sahabatnya yang berkumpul. Salah seorang kamu dalam neraka, giginya adalah seperti Bukit Uhud. Maka semua sahabat itu meninggal dunia di atas jalan yang lurus. Dan salah seorang dari mereka itu murtad, lalu dibunuh selaku orang murtad. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada yang lain dari mereka yang tadi. Yang terakhir meninggal dunia dari kamu itu dalam api. Maka jatuhlah yang terakhir mati dari mereka dalam api. Lalu terbakarlah dalam api itu dan mati. Di antara mujizatnya, beliau memanggil dua pohon kayu. Lalu datanglah keduanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkumpul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh keduanya berpisah. Lalu keduanya pun berpisah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tingginya. Maka apabila beliau berjalan kaki bersama orang-orang yang tinggi badannya, niscaya beliau lebih tinggi dari mereka. Di antara mukjizatnya ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil segolongan orang Nasrani kepada mubahalah atau kutuk mengutuk, maka mereka itu tidak bersedia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada mereka bahwa jikalau mereka bersedia, niscaya mereka akan binasa. Mereka itu mengetahui akan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka itu menolak untuk menerimanya. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Amir bin At-Tawfail bin Malik dan Abbad bin Qais. Keduanya adalah ahli mengendari kuda dan gagah perkasa dari orang Arab dengan cita-cita hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dihalangi di antara kedua orang itu dan maksudnya yang demikian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa atas orang itu. Lalu binasalah Amir pada keesokan harinya. Dan binasalah Arbad dengan petir yang membakarnya. Di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa beliau akan membunuh Ubay bin Khalaf al-Jamhi. Lalu beliau melukakan Ubay itu dengan luka yang ringan pada hari perang Uhud. Maka adalah kematiannya itu oleh luka yang ringan tadi. Di antara mukjizatnya ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan orang makanan yang beracun. Maka matilah orang yang makan makanan itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup terus sesudah itu 4 tahun lamanya. Dan berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tangan yang berisi makanan yang diracuni itu. Di antara mukjizatnya ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan pada hari perang Badar dengan perkelahian jatuh menjatuhkan dari orang-orang Quraisy yang gagah berani. Dan tegak berdirinya mereka pada tempat perkelahian itu seorang demi seorang. Maka tiada seorang pun dari orang-orang Quraisy itu yang melampaui tempat itu. Di antara mujizatnya ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa beberapa golongan dari umatnya akan berperang di laut. Maka benarlah terjadi yang demikian. Di antara mujizatnya ialah dikumpulkan bumi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memperlihatkan bagian timur dan bagian barat dan menerangkan bahwa kerajaan umatnya akan sampai apa yang telah dikumpulkan baginya dari bumi itu. Maka benarlah yang demikian. Sesungguhnya telah sampai kerajaan mereka dari permulaan bagian timur dari negeri Turki ke penghabisan barat dari lautan Andalus, Spanyol, dan negeri Barbar, daerah Afrika Utara. Dan mereka itu tidak meluas ke selatan dan ke utara, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan demikian. Di antara mujizatnya, beliau menerangkan bahwa Fatimah putrinya radhiyallahu anha adalah keluarganya yang pertama mengikuti atau mengikutinya kembali ke alam baqa. Maka benarlah yang demikian. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Fatimah. Di antara mujizatnya, beliau menerangkan tentang istri-istrinya bahwa yang lebih pemurah tangannya itu yang amat segera mengikutinya kembali ke alam baqa. Maka adalah Zainab binti Yasin al-Asadiyah radhiyallahu anha yang terlebih banyak bersedekah, yang pertama dari istri-istrinya yang mengikutinya kembali ke alam akhirat. Di antara mujizatnya, beliau menyapu dengan tangannya susu kambing yang tiada bersusu. Lalu terbitlah susunya dengan banyak. Dan adalah yang demikian itu sebab Islamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan beliau perbuat yang demikian pada kali yang lain dalam khemah Ummu Mu'abbad al-Husailah. Di antara mujizatnya ialah terbit biji mata setengah sahabatnya lalu jatuh. Maka dikembalikan biji mata itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya. Lalu biji mata itu yang terlebih sehat dan yang lebih bagus dari kedua biji matanya. Di antara mujizatnya, beliau meludahi pada mata Ali radhiyallahu an yang sedang sakit pada hari perang Khaibar. Lalu sembuh pada waktu itu juga. Dan terus diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa panji pada peperangan itu. Di antara mujizatnya adalah para sahabat mendengar makanan membaca tasbih di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setengah sahabatnya kena penyakit kakinya lalu disapu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya, maka sembuhlah pada waktu itu juga. Di antara mujizatnya ialah amat sedikit perbekalan tentara yang ada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau minta supaya dikumpulkan apa yang masih ada. Maka terkumpullah makanan yang amat sedikit sekali. Lalu beliau berdoa dengan barokah pada makanan itu. Kemudian beliau menyuruh tentara itu mengambil makanan tadi. Lalu mereka mengambilnya. Maka tidak tinggal satu pun dari tempat makanan tentara itu, melainkan semuanya penuh dengan makanan. Di antara mujizatnya bahwa Al-Hakam bin Al-Ash bin Wail meniru perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengecek. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Begitulah hendaknya kamu itu adanya." Maka senantiasalah Al-Hakam itu menggeletar badannya sehingga ia mati. Di antara mujizatnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminang seorang wanita. Maka bapaknya menjawab bahwa padanya ada penyakit supak yang menghalangi meminangnya dan meminta maaf. Padahal wanita itu tidak berpenyakit supak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka hendaklah ia demikian. Maka wanita itu kemudian berpenyakit supak. Namanya Ummu Subaib anak Al-Bersa' penyair. Dan yang lain-lain dari yang tersebut tadi, dari tanda-tanda kebenaran dan mukjizat Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kami ringkaskan kepada yang terkenal saja. Dan orang yang ragu tentang terjadinya hal yang luar biasa pada tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mendakwakan bahwa masing-masing dari kejadian tersebut tidak dinukilkan dengan cara mutawatir, bahkan yang mutawatir hanyalah Al-Quran saja, maka orang itu adalah seperti orang yang ragu tentang keberanian Ali radhiyallahu an dan kedermawanan Hatim At-Ta'i. Dan sebagian Dan sebagai dimaklumi bahwa masing-masing kejadian mereka itu adalah tidak mutawatir. Tetapi keseluruhan peristiwa-peristiwa itu mendatangkan pengetahuan yang mudah dipahami atau ilmun doruri. Kemudian tidak ada pertengkaran tentang mutawatirnya Al-Quran. Dan itu adalah mukjizat yang terbesar yang kekal di tengah-tengah umat manusia. Dan tiada seorang nabi pun yang masih mempunyai mukjizat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang ahli bahasa dan orang-orang Arab yang fasih lidahnya telah menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mukjizat ini. Dan jazirah Arab ketika itu penuh dengan ribuan dari orang-orang tersebut. Dan kefasihan lidah telah membentuk mereka. Dan dengan kefasihan itu, mereka berlomba dan membanggakan diri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseru di hadapan mereka yang terkemuka, supaya mendatangkan seperti Al-Quran, atau 10 surat seperti Al-Quran, atau 1 surat saja seperti Al-Quran, kalau mereka masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kepada mereka, "Qul la inistama' atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dharira." Artinya, katakanlah, sesungguhnya kalau manusia dan jin itu berkumpul untuk mengadakan yang serupa Al-Quran ini, niscaya tiadalah mereka dapat membuat serupa dengan Al-Quran itu, biarpun sebagiannya menjadi pembantu bagi yang lain. Sabda Nabi SAW itu adalah disuruh mengatakan oleh Allah Ta'ala yang jelas dengan kata-kata, "Katakan sesungguhnya," yang tersebut pada surat Al-Isra ayat 88, penerjemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan yang demikian adalah untuk melemahkan mereka itu. Maka lemahlah mereka dari yang demikian dan berpalinglah mereka daripadanya, sehingga mereka itu mendatangkan dirinya untuk pembunuhan, wanita dan anak cucu mereka untuk penawanan. Mereka-mereka tiada sanggup menantang dan tiada sanggup memburukkan tentang kefasihan dan kebagusan Al-Quran. Kemudian berkembanglah yang demikian sesudah itu ke segala penjuru alam, timur dan barat, kurun demi kurun, masa demi masa. Dan telah berlalulah sampai sekarang, yaitu pada masa Al-Ghazali, radhiyallahu an, penerjemah. Hampir 500 tahun lamanya, maka tiada seorang pun sanggup menantangnya. Maka alangkah sangat bodohnya orang yang memperhatikan tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tentang perkataannya, kemudian tentang perbuatannya, kemudian tentang akhlaknya, kemudian tentang mukjizatnya, kemudian tentang berkekalan syariatnya sampai sekarang, kemudian tentang berkembangnya ke segala penjuru alam, kemudian tentang keyakinan raja-raja dunia kepadanya pada masa hidupnya dan sesudah masa hidupnya. Sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lemah dan yatim. Lalu orang itu kemudian bertengkar tentang kebenarannya. Dan alangkah besarnya taufik kepada orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkannya dan mengikutinya pada tiap-tiap yang datang dan terbit daripadanya. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga Ia menganugerahkan taufik kepada kita untuk mengikutinya tentang akhlak, perbuatan, hal ihwal, dan perkataan dengan nikmat dan keluasaan kemurahannya. Telah tamat kitab Adab Kehidupan dan Akhlak Kemenabian. Dengan pujian kepada Allah, pertolongan nikmat dan kemurahannya, dan akan diiringi oleh kitab uraian keajaiban hati dari rubuk yang membinasakan. Insya Allah Ta'ala. Telah selesai jilid 3.